Muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wataala dengan nikmat dan kurnia kita dapat berkumpul pada hari ini di padang ini dalam majlis mahabbah Rasulullah ataupun perhimpunan mahabbah Rasulullah SAW. Tanda kita sayang kepada Rasulullah SAW bukan sekadar dengan ucapan, tetapi dengan tindakan. Yang setengah daripada tindakan itu dapat dilihat pada hari ini untuk memulihkan kembali perasaan cinta dan rindu kita kepada Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita sesuatu yang sangat bernilai, iaitu agama Islam yang kita ambil. Jadi saya terus kepada apa yang nak disampaikan pada hari ini, iaitu menjawab soalan daripada kumpulan yang disampaikan, dan saya tak boleh nak jawab semua soalan. Soalan yang ada datang ibu saya lebih kurang 800 soalan. Jadi kita ada masih lebih kurang 1 jam saja. Saya mesti sampai pukul 2 di Kuala Lumpur. Kalau kita tak boleh buat isyak. Jadi soalan yang pertama, dia kata, saya ada saudara tinggal sepumbung dengan anak akak, bukan makhluk, lebih daripada 17 tahun, dan hanya mengakui anak dengan kanuskop Quran, tak sanggup pukul dengan anak diri dengan anak akak, apakah hukumnya? Dia ni ada anak akak, dia sayang anak, lama mati bila 17 tahun. Jadi kemana dia nak duduk rumah dan dia sanggup pukul dengan anak dia sendiri? Jadi soalan dia apa benda? Biasanya yang kata duduk, kita nak tahu masalah. Adakah jadi mahram 17 tahun bila anak akak tak jadi? Yang jadi mahram ni 3 soal. Yang pertama iaitu nasab. Anda, ayah, mak, cucu, kakak, mak saudara, pak saudara. Yang kedua dengan sebab natu, tutup. Yang ketiga dengan sebab nyusu. Bukan bagi ngopet. Atau anak akak terjadi. Bukan kata 17 tahun. 17 ribu tahun untuk dia. Terjadi juga mahram. Cuma aurat yang direngankan. Iaitu kalau kurang boleh selok dengan. Dan tidak bagi tutup kaki. Pukulan di bawah. Itu dia. Ada postum menyetuk. Dikatau bapa akak itu selok tua. Ada tahu baik mengatakan mulikan. Dia pun penatang yang ada Pak Muhtamad dah boleh juga. Tapi sayang lama mana tuan anak akak. Kita patut peraturan Islam. Jangan hukum lama je. Kerana hukum lama ni dilanat. Nak beli anak akak bukan kata dah boleh. Sekarpa boleh. Dia ambil anak akak. Sekarpa sekali ambil. Padahal daripada Kongo. Boleh tak ada masalah. Tapi apa punya ambil orang yang anak akak penyelan anak. Sebab begitu. Nama ayuk kawan ni. Orang nama ayuk, dia pupuk ping ayuk dia. Ayuk akak ataupun. Dan dipanggil sebagai ping, ping kepada ayuk akak. Hukumnya karam jilat nak bagi tahu. Soalan seterusnya. Saya nak tanya, berapa hukum syahadat? Saya kata itu dulu, berapa hukum syahadat? Saya tulis nak tanya tu. Dan mengisbahkan Rasulullah Jadi asal dalam hati satu sepupu rukun syahadat. Jadi kami sebagai ulama untuk memantapkan akan ucapan ini dengan dua kalimat syahadat. Syahadat yang seterusnya. Satu hari di akhirat bersamaan dengan satu hari di dunia. 50,000 hari itu 1,000 hari. Jadi ada kalinya dikatakan 500 hari. 500 tahun. Sama seperti sehari di akhirat. Bu, maknanya kata sehari akhirat 500 tahun di dunia. Ada pula dalam hati yang lain, sehari di akhirat macam 1,000 tahun di dunia. Yang sebenarnya kita tak payah suka. Kita tak payah kau pulih. Bukan menunjukkan maknanya kita kena kira bagi itu semua. Tapi nak menunjukkan bahawa saja alam yang kemudian lebih lama daripada alam yang sebelum. Kita duduk sebelum ni, duduk sekarang alam syahadat. Dan kita akan cukup dengan alam farzah. Alam farzah ni ada orang duduk 1 tahun. Dan kan dia duduk masih dalam dunia yang itu 10-15 tahun je. Ada orang duduk di alam farzah 5,000 tahun. Dalam kerakamu. Anak tak dalam hukum. Nah, tapi masih itu dia duduk orang di 1 tahun saja. Jadi apa yang di depan akan lebih panjang daripada apa yang sekarang. Kita duduk dalam kubur 1,000 tahun. Di padang mahsyar lebih lama lagi. Jadi bukan mesti maknanya kita kira dengan maknanya orang di mana 1,000 tahun kali 500,000 kali 250,000 pulak. Maksudnya sangat-sangatlah lama kehidupan di akhirat dan di mahsyar nanti. Yang menyebabkan kita rasa terseksa. Orang laku mana pun dia tetap rasa 5,000 tahun ke atau 10,000 tahun. Cuma Allah beri kepada orang yang berbahagia, dia rasa sejak. Walaupun kalau dia tahu kerendah di mana Masya 1,000 tahun, kami ikut kerendah. Tapi dia rasa sekejap, macam sehari. Sebab rasa-rasa ni tak sama. Contohnya macam kita duduk-duduk ini. Nak dapat ke tu, oh lama ni. Tapi bila Allah ni menang dulu tak sudah. Padahal sama ni sejak. Bukan jam atau kibatkan jam. Kalau beli minyak kan dia. Lama juga. Tetapi waktu lagi basis tu tau. Tentu lama nak boleh. Memang. Di masa budak-budak dia tak silam. Nah, bila dah masuk selalu, ada buku panggil balik. Dia rasa dekat. Betul-betul rasa. Betul rasa. Betul ada. Yang tak tahu. Jadi perasaan aku dah lama. Orang yang paling lama dan dibersih sehari, orang duduk lagi. Walaupun tahun 24 jam, ini dulu, dia rasa macam 24 bulan. Walaupun 24 jam, orang ada seterusnya. Bagaimana nak kau itu isteri yang bekerja? Ini kena faham boleh. Bila sepuluh isteri bekerja, ramai orang yang kata nampak kau dia tak bagi duit. Bila kita berkahwin, maka kita bernama suami. Dan bini kita bernama isteri. Dan orang kandung panggil bini. Kalau orang luar dia cakap isteri. Jawab ni wajib atas suami juga. Daripada A sampai ke Z. Jika yang ada dalam Islam, bila isteri kerja, maka suami dah wajib duit nafkah. Suami tetap wajib duit nafkah. Sekali pun, suami itu orang tak banyak kritik. Contohnya gaji isteri nampak 100,000 surat. Yeah. berdoa nyaki takut dengan kau yang perlu satu lagi nyaki. Jadi kalau kita pergi yang mana-mana pun berdiri butuh utara dapat butuh belakang kalau nak berjalan kita tutup kalau sakit lawan merah kalau kaya lawan miskin nak comel lawan untuk itulah dia ada lawan sama mereka ambil akhirat ni itu orang pecah dua lawan orang baik duduk dalam syurga orang takut duduk dalam kereta dalam kereta dengan pasangnya dengan patirnya dengan sakitnya dengan sedihnya dengan senangnya dalam dalam dalam kereta dengan senangnya dengan kayanya dengan pamernya dengan sehat atas dunia ni dua tapi walaupun dua kita nak orang balik kereta atau kita panggil maya aja ustaz ni hari kau rumah nak maya aja tak pergi tak tanya tau buat ni maya aja ni tak nak ni dah ajak apa haji pun dah wakil ni kita ni daripada wakil daripada kucing sampai susu laki bini dah haji sakit muka muski dan sebagainya kita ajak lah muka sakit dalam pada atau tidak. Cuma Iya, iya. Jadi maju ini kita nampo betul dari situ orang ni. So ada sebelumnya wajib isteri yang kecil nikah dengan suami nak punya duit ganti, wui ke ibu kapo atau wui pinjam kau kan? Berlaku dua pendapat. Kalau orang dia ada laki dia tak, tapi dia ada pendapatan. Dia nak manja duit itu wajib dengan suami tak? Dua pendapat ulama. Ada pendapat mengatakan ya, cuma sehingga kena tanya tu laki dia nak beri apa tu kena tanya tu laki. Oh ni kerap sikit. Pendapat yang kedua ringan, iaitulah sunnah diberitahu kepada suami atau dia yang dia nak buat. Kalau pernah ni nak pergi kemuk, pernah ni sekata ya. Binti kita nak pergi sekata ya, kemuk pernah ni. Itu lah tiga tema dia. Itu jadi ambil pendapat yang kedua. Nah, dan suami jangan ambil kuasa betulkan sangat. Sampai nak pergi binti kemuk, kalau boleh. Sampai nak bantu nanti, pergi kemuk, kalau boleh. Jadi suami ni juga boleh. Dan jangan kita gunakan kuasa betul itu. Itulah, setuju kita itu. Kerana ramai yang orang kepada suami. Kan? Ha, jadi macam mana kalau dia gitulah, kita kena ingat suami kita ni tapak kakinya tu bagi kita bila kita tak berkahwin. Tapak Allah. Ada orang puas dia bangga. Bila suami dia tak berhasil dengan dia, dia bangga. Oh, laki aku, aku hilang. Elok. Yang bangsa hati. Jadi jangan kita tengok poligami saja. tengok anak-anak orang yang dia hantar pergi pada surga, maka ada kau nama di pihak ayah. Takkan nama, kadang-kadang bayar orang khusus, kadang bayar orang tengah. Maka saya orang mana-mana tidak salah di sisi sana. Yang tak bolehnya, kau lahir. Kau khusus dia beli baju, kau dalam bulung tak beli baju. Kau khusus dia beli makan, kau abang tak beli makan. Situ haram. Adapun saya lebih mana-mana tidak haram. Kerana kita tak boleh nak kawal hati kita. Tak boleh nak suka macam kita nak simpang dulu. Jodoh ni bukan mana isteri. Jodoh bukan bila kawin mana lama. Dodo-dodo ni mana pasangan. Sama ada pasangan itu pasangan rumah tangga dipanggil isteri. Atau pasangan itu pasangan kerja bisnes dipanggil partner. Atau pasangan pemikir dipanggil ibu. Dipanggil dodo. Jadi kita berpasang dengan sesuatu bukan bermakna dekat. Itu juga lah. Kok itu jadi kawin berkenada. Tak minyak, sayang, cinta, bertunang. Dan berkahwin. Oktober berkahwin, dia misteri. Berkahwin ini dia. Ada rasa kan? Sebab bila jodoh, jodoh tak mana sekat. Jodoh maknanya bertemu dengan pasangan. Mungkin untuk satu hari. Pasti kita dengar satu hari. Kau kahwin satu hari. Pasti Nabi Agak kata, semoga sekat lagi kita anak cucu. Dari kata, kerana kita kena faham, jodoh bukan maknanya lama. Jodoh hanya berjumpa sama itu sehari, atau 8 tahun, atau 20 tahun, atau berapa tahun. Yang Nabi Zul kata, Barakallahu'alaikum. Berkat Allah daripada langit, ke atas kamu berjumpa. Nah, jadi dia kata kuasa ni, 18 orang orang tuan tu, tapi bila nanti orang orang. Jawab ni sandal umum juga. Yang dicari orang tu. Jadi benda ni sebenarnya mudah. Satu benda yang payah. Masa dunia ni mudah. Sehingga ulama kata tak jadi wajib boleh. Dia baktinya nak jadi nabi, nak jadi rasul. Pasal bukan pilihan manusia. Allah tertuduh. Nak jadi alim boleh. Nak jadi ulama boleh. Kali tafsir boleh. Al-Hafiz Quran boleh. Barang mudah kata. Orang paling mudah nak kahwin. Cukup-cukup mudah. Jangan di semua penduduk dunia. Lah perempuan 10. Laki-laki 2 sahaja. Nah, akhir zaman jadi 50 perempuan, seorang laki-laki. Nah, memang lebih ramai perempuan dan senang saja. Di dalam isi minyak untuk penuh, lebih daripada umur, nampak perempuan pokok-pokok, kasih tamik, kena awak bini. Nabi kata boleh, kami punya tak jadikan isteri. Berarti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak ni saya tengok 2 hari, tapi orang pokok ni. Saya mandat dengan orang-orang, betul-betul saya dah mandat. Jadi, tak ada umur saya. Jadi, saya nak kahwin dengan awak kalau awak duduk. Ya, sebab itu semua ayat saya pergi dengan awak di rumah. Dan suci pun tak apa. Assalamualaikum. Dia kata, tak boleh saya ada orang tu. Nak buat orang minta maaf. Kita tak pernah mutu. Tak lebih sama lagi. Kita tak pula tengok ada orang-orang duduk minyak-minyak. Tanya di dalam sepuluh orang tua ni bini orang tau, bina orang tau. Ini kita pun pergi tadi. Aku pergi ke kahwin dengan saya, kalau cuti, mau ayo saya bagi minggu depan. Itu cara dia, cukup mudah. Pasti kata dah nak pergi tadi ni. Kalau dia dah pada saya, dia nak tengok dah pagi tadi. Jadi aku tinggal kau umur. Kita pergi kau umur tu. Orang ni saya diwakan dengan orang-orang di canggih ni. Hari ini tengok mengurawak ni, saya kena. Kalau nak kahwin boleh tau. Jadi pada saya ni senang tau. Ambil waktu ada orang lagi. Jadi tanya, boleh. Pada waktu kata, nanti saya masih nak tahu. Jadi senang dia dalam Islam. Contoh ni benda yang sangat tepat. Yang payah dia adalah manusia. Tuan kata orang tanya, pasangan. Oh, pasangan tau. Dia mesti pasangan dong. Lakmi, lakyu, lakmi, lakyu. Kalau mesti nak minta kata rasa berikik ke tak berikik tu. Dekat ni getong lah ni. Tapi bila balik rumah hampir ngaji boleh diri. Mok pulang tu. Tak, mok nanti kau hangat. Pak kecil tu. Tak, jangan kakak ni tu tu. Kawan tu pak tau tu. Sia-sia. Apa tu? Allah ke yang boleh diri sendiri manusia. Kita sendiri yang kahwin mudah je. Maka kita pun mudah. Janganlah anak-anak kita cabang dah. Kalau mana tak sendiri tak setuju lagi. Ini tu, bangun ada kena. Ayah, ayah tak apa. Ayah tak apa. jadi kita yang memayukkan. Jadi betul-betul janganlah cari orang tu. Cari dah banyak lagi orang yang kita masih milih orang. Jadi jangan kita nak salahkan Allah, tapi cara kita salah. Soalan seterusnya. Saya tanya hukum buat racing. Bolehkah kita pakai kata 40 pandangan? Maksudnya 40 tidak? Yeah. Kalau piti itu atau pada hijab? Jawabnya terima kasih tidak haram, terima kasih yang haram. Kita nengok kita bermain bermain. Peserta masuk nak diberi duit oleh pihak penganjur. Duit itu kan duit dia untuk dia taruh. Bukan duit dia. Nah, jadi bila dia taruh kali yang pertama hukumnya harus dia dipanggil harta yang diberi. Nampak? Kali terkutuk, harus itu boleh dia. Harus jika dia rasa kena tanam mandi pulak, dok kena bayar. Tapi bila dia kena bayar, kena tanam pertama, sekarang satu sudah pun haram. Tanam. Baik. Katakanlah dok kena bayar, maka dia pun masuklah. Dia beri dulu hajar semuanya. RM1,000. RM1,000, dia kutuk, dapat ke dia. Bila dapat ke dia, dia suka lagi. Seka yang kedua tu kandu sadar ke, okey? Maka yang kedua baru haram. Nah, dalam yang kedua, yang pertama sudah jadi harta dia, dan dia yang kedua baru dipanggil bertaruh. Yang pertama tidak dipanggil taruh. Itulah kaedah dan jawapan. Soalan seterusnya, kenapa masih berdua kalau kata haram? Tak masalah-masalah yang terang-terang haram. Seperti malanya, malam-malamnya, kokeng-kokeng lagi joget. Tak boleh-boleh jadi laki bini, tapi joget. Bini jadi laki. Dia panggil dia? Yeah. bayar gaji kita. Nah, ini kita lihat anak kita. Lihat pagi dia bayar. Bumuh lagi dia duduk. Nah, maka kita akan kasih semua. Maksudlah, biarlah kita ni jangan kita terikat dengan majikan dalam hal menyampaikan hukum pokok. Orang-orang yang terlepas. Imam Ampani takut dipukul, namun jadi mukti takut maniat. Tapi jangan kasih siap mukti itu terbaik. Nah, takut maniat, takut jadi berdiam diri. Bila berdiam diri, masuk dalam kata asal itu anil hak, syaitan akhrab. Sudah. Yang diam daripada kebenaran, ialah syaitan-syaitan yang bisu tidak berani berkata-kata. Soalan seterusnya, adakah wudhu perlu tidak sandaikan serta-merta? Takkan kita masih dikelilingi oleh maksiat? Jawabnya, yang pertama, kita jalankan wudhu bukan serta-merta. Kena faham baik. Bukan mana benar ke air, esok tu, dia dah bawa tangan dah. Okey lah, senang dia tangan nak potong mana, pakai air. Jadi dia ada step panjang. Sekarang ni kita knock dah kepada wudhu. Masalahnya kita knock kepada wudhu. Untuk wudhu ustaz awal dah mengajar api kita. Knock lah sana. Bukan tak lah sana serta-merta. Tapi masalah bila kita knock wudhu, ada orang yang tangguh wudhu. Dia tangguh. Dia ada pasal dia nak. Kalau dia kata knock, baik. Kita akan laksanakan wudhu. Nampak? Dan kita akan buat kalian. Nah, untuk sesuaikan dengan keadaan sekarang, kita akan latih, kita akan panggil pakar-pakar wujud, kita pergi berwujud. Walaupun kita tak laksana lagi, mungkin laksana lah masih 2 tahun dari sekarang, waktu kita nak benar. Tapi ada kali kata kita, kalau kita tidak akan benarkan wujud, terlaksana di atas bumi Malaysia. Dan kita akan berpaksa, ini yang kita masuk. Dan ini yang kita larang, ini yang kita senang. Nah, bukankan itu iman, semayang, mabur, wajib panjang. Ataupun doanya banyak, tapi kita tentang ke imam ni. Dan dia sungguh ni, apa tak nak ngomong? Apa kau pun canding masalah di perlain? Apa yang pula dia bersangin dia bersanding? Tapi buat makanan berada. Jawabnya, yang haram bukan bersanding, yang haram bukan berkahwin, yang haram bukan makan, yang haram bukan berhias. Tapi ada sebab. Yang jadi haram tu berpang tamu sanding. Iaitu menjadahkan aurat. Nah, tak nampak juga rambut sikit. Pasal nak kena negang kat atas kepala. Nak kena mencukup tangguh. Nah, kadang-kadang sampai dah tentu lagi. Berdah pula kat kepala kau ni nampak sikit. Nah, banyak sebab kita. Tutup boleh. Dah masih tak negang. Tapi bila nak sanding, dia ada buat pelik sikit. Betang tu kan jolong. Ambuk. Muka romoh. Sekarang ni seumur itu. Apa nikah dia? aku cuma nikah pada sebab aku ni penting kini lah sebagai dapat rus yang menyebabkan kita nak ada memerlukan syarikat. Nek jadi kuatlah pada-pada bukan dari duduk kata usip dan kata ada masalah. Nek jadi tangan nak makan rugi jadi ini. Nah orang tadi makan rugi, orang tua makan jalan, orang tua jalan tidak tersendiri, orang tua nanti berubah duduk pada yang awal ini duduk dekat sini. Ingat saja. Nah, itu saja ada dua orang lagi, maka lagi, maka gula, maka bulu kuman darah. Nah, susah nak terima nak kaya, nah ini ada perang hijau ke mana, anak perang saja. Boleh kan? Nah, tapi ini jenis teh, nak juga, nak juga, nak juga. Eh, kalau susah ni ada perang ini, masuk dalam ini. Nah, masuk dalam ini, bro. Kau ini, kita tak nak ini, yang pipi, yang pipi. Dulu patah saya, dalam ini. Kalau tak naik, patah saya. Kemudian waktu itu, yang mana? Pasti dia dah di. Masuk tahun 2010, dia pipi. Terbangun, kita terbangun, pulang batu bau di, dia pulang dah. Dia uluk. Dia uluk, panggung panggung. Datuk tahu yang mereka kalau King Richard lawan dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Dendam ni sekarang penafsu. Antara penafsu. Benarnya perang saling. Tapi kalau kita bodoh atau pelik, oh, nafsu, nafsu, nafsu. Tema daripada mana? Daripada Portugal, daripada Spanyol, daripada UK, Kanada, Mexico, Argentina, Amerika, Yahudi. Semua itu adalah Nasoro, Nasoro yang berpacikan Yahudi. Menyambung balik, iaitulah membalas beda dakwah mereka yang banyak berkontak di tangan Presiden Perang Gatuh Haru. Lepas Iran, sekarang Afghanistan pula. Kita tak cari mana. Kita sini, nak sibuk dengan Jong Epo. Tak ada apa itu. Saya hanya dibuka, tak boleh bersibuk. Tapi biar ada, ingat saja. Maka, macam mana kita nak ambil Palestin, kita duduk di duduk. Ya Allah, ya Allah, datang saulah, jangan kamu lupa kepada kami. Kenapa? Bidu'amikum dengan doa-doa kamu. Sebuah-buah. Itulah pesanan daripada mujahidin-mujahidin kita di Palestin, di Kenya, di Afghanistan. Sekarang, jangan kita lupa ke dia. Kita senang, kita ada kereta, makan rumah pun sedap, bibi pun domek, tak ada perumahan. Tolonglah doa sebuah-buah. Kali kita baca kita lebih, masa impas dengan palsu. Dan ada di tahu-tahu dia macam Ahmad Islam, maka kita beri insyaAllah sampai ke sana. Dua orang lelaki daripada Malaysia nak menyertai perjuangan menjadi tiketnya, mempertahankan bumi tiket di pergolongan tiketnya, tidak diterima menjadi menjadi tiket. Ganesh Mayang tidak berjemoh. Jok Mayang mohon. Nak dimasuk jadi menjadi tiket, tidak diterima. Mayang ayah, Jok Mayang mohon. Dia bahan sorgah mereka. Tak, akhirnya minta pop, spy, dia mencari-cari, buat report, nampak? Tidak. Dan orang-orang muda ceknya lama-lama yang tidak lulus menyertai mujahidin di sana. Nampak pas kita tengok, walaupun diserang dia juga, dia continue dia, dalam tu tembok, masih semayang, masih berbaca Quran. Orang yang benar-benar, dan mereka dipegang orang dia, dan kasih pada Islam, dan tidak takut mati sekali-sekali. Dan jadi kita ni payuh sangat nak menyertai perjuangan di sana. Senang kita dengan kita ni aja. Dan kita pakai ramah lepoh. Tapi ni lah. Walaupun kita tahu dia bersama mengambil Palestin dengan mujahidin-mujahidin Palestin yang kita hafal Quran dan sebagainya. Maka kita jangan lupa ada kawan-kawan kita yang ke Palestin. Berilah mereka dan ruang yang mudah dengan beri belajar, sumbangan dan sebagainya. Soalan yang terakhir. Kalau saya terperangkap dalam hutang bersama seorang perempuan, bagaimana saya berkahwin dengan dia? Bagaimana saya berkahwin kedua dewati dengan saksi? Saya kami berdua di dalam hutang. Bagaimana kami berkahwin? Thank you. Rasulullah jadi, ia kira pada setahun yang terakhir, pemain di Indonesia.